Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala babun fadlu man yasilu dzarrahimi adz-dzalimi. Haddatsana Malik bin Isma'il qala haddatsana Isa bin Abdurrahmani an Thalhata an Abdurrahman bin Ausajata anil Barra'i qala jaa a'rabiyyu faqala ya nabiyallahi jaa a'rabiyyun faqala ya nabiyallahi alimni ilman yudakhilu amalan alimni amalan yudakhiluni aljannata qala la in kunta aqsarta alkhutbata laqad a'radtal mas'alata a'tikin nasamata wa fukkar laqabata qala aw laysata wahidan qala la irqun nasamati an tu'tiqa as annasamata wa fakkur laqabati an tu'ina 'alal laqabati wal manihatur rawubu wal fai'u 'ala dhir rahimi fa in lam yutik dhalika fa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari fa in lam yutik dhalika fakuffa lisanaka illa min khairin. Langsung syarahul kalimati la in kunta aksartal khutbata ila akhir maknahu jita bil khutbati qasiratan wal mas'alatu wasi'atun kasiratun al manihatu hiya al atiyatu war rugubu hiya an naqatu ghaziratul labani wal muradu huna naqatun aw syatun yu'tiha sahibuha liyantafi'a bilabaniha wa wabariha madamat tadirru. Madamat tadurru. Oh, madamat tadurru. Darro ya durru. Al-fai'u ala dirrahimi maknahu al-atfu alaihi warruju'u ilaihi bilbarli. Fikhul hadis. Fikhul hadisi al-awwalu minal a'malil mujibati lil jannati al-ihsanu al-hissiyu wal-ma'nawiyu ilal aqaribi bil-atfi warrujungi ilayhim bil-barli wal-naqati kasiratul labani wal-naqati kasiratul labani. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bab fadli man yasil adza rahim adzalim. Bab yang baru di bab 35. Bab keutamaan menyambung silaturahmi kepada orang yang zalim. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ini dengan sanadnya di hadis 69. Telah menceritakan sebuah hadis kepada kami Malik bin Ismail qala haddatsana Isa bin Abdurrahman. Isa bin Abdurrahman telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami dari Thalhah dari Abdurrahman bin Ausaj anil Barra. Dari Barak bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu ja'a Arabiyun. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Faqal, kemudian beliau berkata atau bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ya, ini perhatikan ya, Arab-Arab Badui yang disebutkan dalam hadis hatta yang kencing di tengah masjid sekalipun, mereka semua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka semua sahabat Rasul. Jadi tatkala menyebutkan kisah-kisah mereka, radhiyallahu anhu, ja'a Rabiyun radhiyallahu anhu. Ya. Hatta yang kencing di masjid radhiyallahu anhu. Dan ketika kita bawakan hadis-hadis yang kencing di masjid itu dalam rangka ibrah, ada ibrahnya. berlaku lembut pada orang yang belum tahu apa-apa, bukan dalam rangka mengolok-olok apa mengejek sahabat tersebut. Itu sahabat, ya. Karena definisi sahabat yang berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia beriman pada Nabi dan mati di atas keimanan pada Allah dan Rasulnya, itu sahabat. Mau di Arab Badui kek, orang kota kek, maka dia sahabat. Ya. Apa pertanyaan dia? Alimni amalan yudkhiluni aljannah. Ajarkanlah aku sebuah amalan yang dengannya akan memasukkan aku ke surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alata. Walaupun engkau mempersingkat khutbahmu, artinya ucapanmu, pertanyaanmu, namun sesungguhnya hakikatnya engkau ini a'radtal mas'alah. Engkau telah memperluas pertanyaan. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'tikin nasamah wa faqqur raqabah. Nah, makna a'tikin nasamah faqur raqabah itu di, ya, di kosakata dijelaskan itu. Makna haji tabil khutbah khasir wal mas'alah wasi'ah katsir. Oh, ini bukan. Jadi dijelaskan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Sehingga Arab Badui ini mengatakan, ya, awalaisata wahidan, bukankah keduanya itu sama? Faqqur raqabah dan ya a'tikin nasama, bebaskanlah nasama dan faqqur raqabah, ya sama ini, bebaskanlah budak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la itqun nasama antu'tiqa an nasama. Ya, itqun nasama artinya kau membebaskan budak, wa faqqur raqabah maknanya antu'ina ala raqabah, sedangkan faqqur raqabah anda membantu, ya, dalam membebaskan budak. Apakah budaknya itu hendak memerdekakan untuk diri sendiri, ya, baik, dan yang lainnya, ya, dari proses-proses pembantuan memerdekakan budak yang lainnya. Wal manihah ar-ragub wal fai aladhi rahim, ya, pemberian unta. Pemberian unta itu dijelaskan tuh di kosakata, pemberian unta yang air susunya melimpah gitu. Wal fai ala dzirrahim, dan mengembalikan silaturahmi. Artinya menjalin kembali hubungan silaturahmi. Fa in lam tutik dzalik, kalau kau enggak mampu hal itu. Ya, bebasin budak dan mengembalikan menjalin lagi hubungan silaturahmi. Fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah orang-orang kepada perkara yang ma'ruf dan laranglah orang-orang dari perkara yang munkar. Kalau enggak mampu juga, fa'in lam tutiq zalika. Kalau engkau masih enggak mampu juga hal tersebut, fakuffa lisanak. Tahan lisanmu illa min khair, kecuali dari berbicara kebaikan. Syekh Luqman di sini menjelaskan di Rasul Barat, lain aqsarta al-khutbata ila akhir ma'na haji'ta bil khutbati qasira wal mas'ala wasi'atun katsira. Ya. Anda datang dengan membawa, ya, khutbah, pertanyaan yang singkat namun pertanyaannya di situ, ya, wasi'ah, luas, banyak. Minta diajarkan suatu amal yang dengannya masukkan ke surga. Al-manihah di situ yang dianjurkan oleh Nabi setelah dia dianjurkan oleh Nabi untuk membebaskan budak atau membantu pembebasan budak. Anda juga manihatur raghub. Manihah itu artinya atiyah, pemberian. Raghub hiya naqah ghaziratul laban, unta yang banyak air susunya. Wal murad huna, yang dimaksud di sini naqatun aw syatun, unta atau kambing, yu'tiha sahibuha, yang diberikan oleh si pemiliknya, ya, kepada orang lain, liyantafi'a bilabaniha wa wabariha, untuk dimanfaatkan susunya yang banyak tadi dan bulunya. Kalau dia berupa domba, bulunya. madamat tadurru, selama air susunya itu melimpah, mengalir deras. Al-fai'u alati rahim maknaha al-atfu alaihi warruju ilaihi bilbarri, itu adanya kasih sayang, ya, dan mengembalikan, ya, kasih sayang tersebut kepada orang yang kita jalin silaturahmi dengannya, bilbarri, dengan kebaikan. Ya, fikhul hadis, kandungan hadis ini, minal amal al-mujibati lil jannah al-ihsan al-hissi wal-ma'nawi. Di antara amal-amal yang akan menghantarkan seseorang kepada surga ialah berbuat baik secara hissi, ya, secara materi, ya, secara materi yang dapat didengar, dilihat, ya, dirasakan, yaitu material, wal-ma'nawi maupun moril, ya, kebaikan moril yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, namun berupa moril. Ilal aqaribi, kepada para kerabat, bil atfi, dengan kasih sayang, waruju ilaihim bil barri, ya, dengan kembali kepada mereka, ya, dengan berbagai kebajikan, wa naqah katsiratil aban, dan juga memberikan kepada mereka, ya, unta yang susunya banyak supaya bisa dimanfaatkan, ya, air susunya oleh orang yang kita sedekahkan unta tersebut. Subhanallah, amalan ini mengantarkan kepada surga. Baik, berikutnya hadis 70 di bab berikutnya. Bab man wasala rahimah fil jahiliyah summa aslama. Bab, ya, barang siapa itu, siapa yang menyambung silaturahmi pada masa jahiliyah kemudian dia masuk Islam. Fadhal fikri. Haddatsana. Belum, ya? Hadis 69 dulu, ya? Udah kan? Udah. Ah. Fadhal. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun an Az-Zuhri qala akhbarani Urwatu bin Zubair anna Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyati min silatin wa ataqatin wa sadaqatin fahalli fiha ajrun. Qala Hakimun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslam ta'ala ma salafa min khairin. Fikhul syarhul kalimati atahannasu ataba'adu. Ataba'adu. Aslam ta'ala ma salafa min khairin ai iktasabta tiba'an jamilatan wa anta tantafi'u bitilka tiba'i fil islami wa takunu tilkal adatu tamhidan laka wa ma'nawiyatan ala fi'li wa ma'unatan wa ma'unatan ala fi'lil khairi. Fikhul hadisi innal kafiro iza fa'ala af'alan jamilatan summa aslama wa mata 'alaiha yujma'u lahu sawabul hasanati fil kufri tafaddulan minallahi ta'ala. Baik, barakallahu fiik. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Yaman telah menyampaikan hadis kepada kami, qala akhbarana Syu'aibun, Syu'aib telah mengabarkan pada kami dari Zuhri. Ya, qala Zuhri mengatakan, akhbarani Urwah ibnu Az-Zubair. Ya, kata Az-Zuhri, Urwah bin Zubair bin Awam, ya, telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Urwah keponakan Aisyah, anak dari Zubair dan Asma radhiyallahu ta'ala anhum, anna Hakim ibn Hizam, bahwasanya Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu akhbarahu, telah mengabarkan kepadanya sebuah hadis, annahu qala lin Nabi, bahwasanya, ya, beliau berkata kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min silatin wa itaqatin wa sadaqatin fahali fiha ajrun. Masyaallah. Ya, kata Hakim bin Hizam, apa pendapat Anda wahai Rasul tentang beberapa perkara yang kuntu atahannasu biha, yang aku berbuat baik, artinya atahanas kan tadi ataabbad, yang aku beribadah di situ dengan berbagai perkara tersebut di masa jahiliyah berupa silaturahmi. Ini belum Islam nih, belum masuk Islam, tapi di masa jahiliyah udah silaturahmi, itaqotin, sudah apa namanya membebaskan budak, wasadaqotin, sudah bersedekah. Fahali fiha ajrun, apakah saya dapat pahala akan hal tersebut? Qala Hakim, ya. Qala Hakim, Hakim mengatakan, Hakim bin Hizam, qala Rasulullah, ini lagi cerita kepada Urwah bin Zubair. Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan Hakim bin Hizam tersebut, aslamta ala ma salafa min khairin. Ya. Engkau telah masuk Islam. Ya, dengan mendapatkan kebaikan ma salafa, atas kebaikan-kebaikan yang masalapa, yang dari engkau yang terdahulu. Ya, yang terdahulu seandainya dia enggak masuk Islam, enggak terhitung balasannya di dunia aja. Namun ketika masuk Islam dihitung pahala. Sebaliknya berbuat banyak kebajikan, seumur hidup berbuat kebajikan namun tidak di atas Islam, enggak diterima pahalanya dan mati kafir. Contohnya siapa? Banyak seluruh orang-orang kafir, mereka punya kebaikan-kebaikan, ada yang donasi, ada yang itu. Bahkan ada seorang atau dua orang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang bapaknya yang berbuat baik di masa jahiliyah, menyambung silaturahmi, membebaskan budak, ya, membantu orang lain. Tapi bapaknya nyembah berhala dan belum bertobat, belum masuk Islam di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, artinya belum ada dakwah Rasulullah SAW, hanya ada risalah Nabi Ibrahim, risalah Ahlul Kitab, ya, risalah Ahlul Kitab, risalah Nabi Musa di Taurat, risalah Nabi Isa di Injil. Apa kata Nabi? Bapak kalian berdua di neraka. Terperanjat pemuda tadi dengerin, huh, kayak gak terima. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, falamma ra'a taghayyura wajhih, maka ketika Nabi SAW melihat rona perubahan wajah orang tadi, terperanjat kayak gak terima, qala, beliau bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku, disebutkan duluan oleh Rasulullah SAW, bapakku dulu dan bapakmu di neraka, mati kafir. Ya. Apa, padahal orang tadi telah menyebutkan kebaikan-kebaikan bapaknya. Ya. Dan Rasulullah SAW langsung menyebutkan bapaknya duluan dan bapakmu di neraka. Paham gak sini? Jadi kebaikan yang mereka lakukan tidak dihitung pahala oleh Allah. Terus Allah Maha Adil, kebaikan mereka dibalas. Di mana dibalasnya? Di dunia. Dengan diberikan rezeki yang banyak, kesehatan. Makanya orang kafir hikmahnya ialah mereka kaya-kaya di dunia. Kenapa? Karena kebaikan mereka tidak Allah balas di akhirat. Di dunia lunas. Maka antum jangan silau dengan orang kafir itu kaya-kaya. Karena kebaikan mereka Allah balas di dunia. Karena dunia ini juga enggak ada nilainya di sisi Allah. Lau kana ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, kata Rasulullah SAW. Seandainya dunia ini nilainya selevel dengan satu sayap di antara dari dua sayap nyamuk aja. Ma saqaw, tentu Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir syurbatal ma, walaupun seteguk air pun. Tapi karena enggak ada nilainya, Allah balas orang kafir dengan dunia. Sehingga orang kafir kaya-kaya. Orang kafir cukong. Ya. Kalangan mukmin yang jadi pegawainya. Kan begitu. Orang kafir bos-bosnya. Siapa yang itu jadi kuli panggulnya? Kaum mukminin. Ya. Itu enggak perlu silau. Ali bin Abi Thalib dulu pernah kerja jadi kuli di kebun kurma milik orang kafir. Ya. Dulu. Dan sahabat yang lainnya juga begitu. Ya, mereka cukong-cukongnya udah dari dulu. Ya. Barakallahu fik. Mana lagi tadi? Nah, fikul hadis, syarhul kalimat, atahannas, ataabadu. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan perkara-perkara yang aku beribadah dengan perkara kebaikan tersebut pada masa jahiliyah? Kata Nabi SAW, setelah mendengar kebaikan dia berupa sedekah, membebaskan budak, ya, apalagi tadi min silatin, menyambung silaturahmi, ya. Orang kafir itu ada silaturahmi mereka. Lihat perkumpulan-perkumpulan mereka biasa ngumpul gitu kan, silaturahmi. Itu seandainya mereka di atas Islam, kebaikan itu. Ya, walaupun mereka di situ melakukan maksiat juga sih, ya. Minum, nyanyi-nyanyi, berkholwat, ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Aslamta ala ma salafa min khairin. Engkau masuk Islam dengan mendapatkan kebaikan dari ya, ala masalaf, atas kebaikan terdahulu kamu sebelum masuk Islam. Ai iktasabta tiba'an jamilatan. Itu Anda sudah berupaya ya, dengan tabiat yang baik. Wa anta tantafi'u bitilka tiba'. Dan Anda sudah mendapatkan manfaat dari tabiat ya, karakter tersebut di dalam Islam. Wa takunu tilkal 'adatu tamhidan laka wa ma'unatan 'ala fi'lil khair. Dan kebiasaan tersebut, kebiasaan berbuat baik tersebut itu tamhidan laka. Ya, menjadi mukaddimah buat Anda untuk masuk Islam. Artinya melancarkan Anda untuk masuk Islam. Wa ma'unatan, dan akan menjadi penolong bagi Anda 'ala fi'lil khair, untuk melakukan kebaikan. Ya. Baik, fikul hadis, innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza fa'ala af'alan jamilatan, apabila melakukan berbagai perbuatan yang ya yang baik, summa aslama wa mata 'alaiha, kemudian masuk Islam dan mati di atas iman di Islam, yujma'u lahu sawabul hasanati fil kufri, maka akan dihimpun untuk dia kebaikan-kebaikan dia yang dulu dia lakukan di masa kekafiran, ya, tafadulan min Allah Ta'ala, sebagai karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, baik, berikutnya fikri bab silah dirahim al-musyrik wal hadiyah. Bab menyambung silaturahmi kepada orang musyrik dan memberikan hadiah kepadanya. Fadal. Haddatsana Muhammad bin Sallamin qala akhbarana Abdatu an Ubaidillah an Nafi'in an Ibni Umar ra'a Umaru khullatan siyara'a faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jumu'ati walil wufudi idza atauka faqala ya Umaru innama yalbisu hadhihi man yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu summa uhdiya lin nabiy sallallahu alaihi wasallam minha khulalun fa ahda ila umara minha khullatan fa jaa umaru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulallahi ba'asta ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta qala inni lam uhdiha laka litalbisaha innama uhdituha ilaika ahdaituha innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuaha fa ahdaha umaru li akhin lahu min ummihi musyrikin. Fiqhul hadisi madu syarhul hadisi nafsihi tahta rukmi sittatin wa ishrina fi babi birlil walidil musyriki. Nah, kata Imam Al-Bukhari di hadis 71 ini, haddatsana Muhammad ibn Sallam. Muhammad ibn Sallam telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala akhbarana Abdah. Abdah telah mengabarkan pada kami an Ubaidillah an Nafi, dari Nafi murid Ibnu Umar, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. dari Abdullah bin Umar. Ra'a Umaru hullatan siyara'a. Umar pernah melihat hullah, satu helai kain siyara'. Siyara' ini artinya yang bercampur sutra lah ya. Kan sutra itu tidak boleh dikenakan oleh kaum mukminin. Ya. Faqala ya Rasulullah, maka kata Umar, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadih. Ya. Coba kalau engkau beli ini wahai Rasulullah. Falabistaha yaumal jumu'ah. Ini Umar waktu itu belum tahu hukumnya. Engkau bisa mengenakannya pada hari Jumat. Ya. Walil wufudi idza atauka. Dan engkau juga bisa mengenakannya ketika nanti bertemu dengan wufud, para delegasi-delegasi dari negeri-negeri lain, idza atauka, apabila mereka datang pada Anda. Faqala, maka beliau bersabda, ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadihi man la khalaqalahu. Wahai Umar, yang mengenakan pakaian ini, sutra ini, ialah orang-orang yang enggak punya bagian nanti kelak di akhirat. Artinya orang-orang yang enggak bisa masuk surga. Karena sutra itu dipakai oleh kaum mukminin di surga, bukan di dunia. Summa uhdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam minha khulalun. Kemudian sutra tadi dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa helai. Kain sutra dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahda ila Umar minha hullatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadiahkan pada Umar, kepada sahabat yang lain, kepada Umar satu helai. Fa jaa Umar ila Rasulillah. Maka Umar pun bingung kan? Tadi dilarang gitu. Sekarang kok dikasih? Awalnya Umar kan mau nyaranin, beli aja Rasul. Ini sutra ini. Rasul mengatakan enggak boleh. Ini hanya dikenakan oleh orang-orang yang enggak punya bagian, enggak dapat bagian di akhirat, di surga kelak. Umar dikasih. Faja Umar ila Rasulillah, maka Umar pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kata Umar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ba'asta ilayya hadih. Anda kok ngirim ini kepada saya? Qad sami'tu ka qulta ma fiha ma qulta. Saya kan sudah dengar dari Anda apa yang Anda katakan tentang sutra ini. Qala inni lam uhdiha ilaika litalbisaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menghadiahkannya kepada engkau supaya engkau kenakan, supaya engkau pakai. Innama ahdaituha ilaika ya litabi'aha aw litaksuaha. Saya hadiahkan pada engkau supaya engkau bisa jual lagi ke orang kafir, atau Anda kenakan, hadiahkan, pakaikan ke orang lain, orang kafir gitu. Kan buat orang mukmin enggak boleh. Fa ahdaha Umaru li akhin lahu min ummihi musyrikin. Maka Umar akhirnya menghadiahkan sutra tadi kepada saudara seibu dia, bukan saudara sebapak. Ya, saudara seibu dia yang masih musyrik. Jadi Umar punya saudara seibu, ya. Adiknya Umar satu ibu yang masih musyrik dihadiahin sama Umar. Jadi boleh menghadiahkan kerabat yang musyrik, itu boleh. Apalagi dalam rangka ta'liful qalb, ya. Melunakkan, menjinakkan hati dia kepada Islam. Ya, terlebih-lebih lagi bentuk hadiahnya tersebut enggak layak, enggak pantas diberikan kepada seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Ya udah dihadiahin aja ke orang kafir. Ya. Namun kalau hadiahin ya khamar ke orang kafir, kan orang mukmin enggak boleh. Ke orang kafir boleh enggak? Enggak boleh. Nah. Karena khamar itu merusak akal. Nanti dikhawatirkan si kafir itu hilang akalnya, dia berbuat zalim. Kalau sutra enggak merusak akal. Ya. Enggak ada tuh orang pakai sutra mabuk-mabuk. Ya. berbuat kacau enggak ada. Itu emang dianya aja yang error. Enggak ada. Ya. Nah, tapi kalau hadirin qomar orang kafir enggak boleh. Ya. Sama. Wah, dulu saya sebelum ngaji punya gitar, punya biola, punya keyboard, punya alat musik. Hadiahin aja ke orang kafir, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kenapa? Nanti orang kafir main, nanti dengar. Ya, atau orang lain dengar, dia atau dia memperdengarkan ke orang lain. Enggak boleh. Dan itu akan melalaikan. Ya. Dan itulah kata Ibnu Mas'ud, tafsir ayat laghul hadis. Ya, ucapan yang sia-sia. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan ma'azif. Nanti akan ada orang-orang yang menghalalkan ma'azif. Ya. Zatnya itu udah haram. Beda sama sutra. Sutra bahkan boleh bagi kaum mukmin jika untuk mengobati penyakit. Ya. Kalau dia kena penyakit kulit, Nabil, jangan ngantuk, terdiri. Baik, barakallahu fiik. Ya. Sutra dimiliki mukmin, jangan dia kenakan kalau dia punya. Tapi kalau alat musik mesti dihancurkan. Bahkan kita menghancurkan alat musik orang lain secara hukum Islam itu enggak ada ganti rugi, disebutkan oleh para fuqaha. Dalam ganti rugi kita hancurin alat musik. Ya, menurut para ahli fikih enggak ada ganti rugi. Tapi kalau secara hukum ada. Antum datang ke toko musik Yamaha, wah, jeger. Ya kena antum. Ya. Ya, ganti. Kalau enggak ganti dituntut. Nah. Baik, barakallahu fiik. Ya. Berikutnya. Kandungan hadis ini sudah ya di hadis ke nomor 26 tentang berbakti kepada orang musyrik. Ya. Kepada orang tua yang musyrik itu sudah lewat. Nah, berikutnya di bab 38, babun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab, pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahmi. Ah, ini. Kita ini orang Indonesia rata-rata mentok tahu nasab kita sampai ke bapaknya kakek, habis itu kholas. Ya. Dan ini menyebabkan kita sulit menyambung silaturahmi. Beda dengan orang-orang Arab. Mereka tahu nasab mereka sehingga mereka tahu garis keturunan nenek moyang mereka dan mereka bisa sambung silaturahmi. Ya. Makanya orang Arab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diintimidasi di awal-awal dakwah, orang Quraisy itu pro kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka kafir. Ya. Kecuali Abu Lahab. Kalau Abu Lahab memang diantara keluarga Bani Muttalib yang gendeng, ya, yang gendeng. Paman-paman Nabi yang lainnya itu nahan. Sepupu-sepupu Nabi yang lain menahan diri, bela, kecuali Abu Lahab, gendeng dia. Lihat Abu Talib, ya. Hamzah waktu itu kafir, bela Rasulullah SAW. Bahkan mengancam Abu Jahal, dipukul Abu Jahal, dia masih kafir. Hamzah masih kafir, tahu keponakannya disakiti oleh Abu Jahal, Hamzah marah, padahal masih kafir. Ya, Abu Talib apalagi, gak usah ditanya bagaimana kebaikannya. Dan paman Nabi itu banyak, karena istri kakeknya itu ada 5, pamannya banyak. Istri kakeknya Abdul Muttalib, istrinya 5, udah poligami dari dulu. Jadi poligami itu udah dari dulu, bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman. Di Injil juga disebut Solomon punya istri 99. Mereka aja yang ngaco sekarang ikut ngebuli poligami. Ya. Yahudi sampai hari ini disyariatkan poligami. Ya. Baru kemudian ada perjanjian baru, Injil-Injilan itu. Ya, baru deh enggak boleh poligami, cukup berisi satu. Itu ngaco mereka, padahal disebutin. Ya, nabi-nabi terdahulu, mereka tahu Nabi Ibrahim istrinya dua. Ya. Abraham, kata mereka, beristri dua. Ya, mereka tahu itu. Tapi barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, kita baca lagi hadisnya Fikri. Haddatsana Amr bin Khalidin qala haddatsana Attab bin Bashirin an Ishaq bin Rashidin an Az-Zuhri qala haddatsani Muhammad bin Jubairin Jubair bin Mut'aimin anna Jubair bin Mut'aimin akhbarahu annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbari ta'allamu ansabakum summa silu arhamakum wallahi innahu latakunu bainar rajuli wa baina akhihi asyai'u walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahimi la auza'ahu dhalika an intihakihi. Syarhul kalimati an sabakum min jihatil abi wal ummi wal furu'i wal usuli was sahriyati ay ta'allamu miqdaro ma ta'rifuna bihi ma ta'rifuna bihi aqaribakum litasiluhum dakhilatir rahimi ala qatul qarabati la'auza'ahu kaffahu wa mana'ahu intihakihi naqduhu ahdallahi. Fiqhul hadithi al-awwalu al-hassu ala ma'rifati asma'il aqaribi hatta yashulalahu bil-ihsani ilayhim. Asani inna ma'rifat al-qarabati tamna'u anil qati'ati wal-mu'amalati sayyi'ati. Nah, ya, berikutnya ya, Imam al-Bukhari membukakan hadis ke 72 ini telah menceritakan pada kami sebuah hadis. Amr ibn Khalid, dia mengatakan Attab ibn Bashir telah menyampaikan hadis pada kami dari Ishaq ibn Rashid dari Zuhri. Kata Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Jubair bin Mut'im. Ya, kalau Jubair bin Mut'imnya itu ya seorang tabi'in. Muhammad bin Jubair bin Mut'im telah menyampaikan hadis pada kami. Dia mengatakan bahwasanya Jubair bin Mut'im akhbarahu. Ya. Annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul 'alal mimbar. Bahwa beliau pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian. Tsumma siru arhamakum, kemudian sambunglah silaturahmi kalian. Wallahi innahu la yakunu baina ar-rajuli wa baina akhihi asyai', demi Allah, ya, telah terjadi sesuatu hal antara seseorang dengan saudaranya. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainah min dakhilatir rahim, seandainya dia mengetahui bahwa di antara dia dan orang lain tadi ada hubungan silaturahmi, masuk kepada cakupan silaturahmi, ya, la auza'u dzalika an intikahihi anintihakihi, tentu itu akan mencegah dia, ya, akan mencegah dia dari merusak, ya, hubungan kekerabatan dia. Ya, fikul hadis syarhul kalimat ansabakum, pelajarilah ansab jamak dari nasab, ya, nasab-nasab kalian, min jihatil ab, ya, wal dari arah bapak atau dari arah ibu, ya, wal furu'i, dan furu' cabangnya, artinya dari pihak bapak ibu furu'nya itu ini anak bapak, anak ibu, keponakan bapak, keponakan ibu, cucu bapak, cucu ibu, gitu. Furu' cabang ke bawah. Kalau furu' cabang ke bawah, anak bapak, anak ibu, ya, istri bapak, apa namanya, itu anak bapak, anak ibu, keponakan bapak, keponakan ibu, sepupu bapak, sepupu ibu, apa, ke bawah lah pokoknya kalau furu. Kalau usul ke atas. Berarti ya, apa namanya? Orang tua bapak, ibu tiri bapak, begitu kan. Ibu tiri bapak, omnya bapak, bibinya bapak, ibu. Ya, bibi kita, ibu kita punya bibi. Nah. Atau bibi kita, apa orang tua kita punya bapak, nenek, kakek kita, itu usul ke atas. Kalau furu' ke bawah. Ini hubungan kerabat. Kemudian shohriyah, shohriyah itu musyaharah. Musyaharah itu kekerabatan karena pernikahan gitu. Dengan kita menikah dengan istri kita, berarti mertua kita jadi kerabat kita. Ipar kita, adik istri, ya. Itu kekerabat kita, kerabatnya diikati dengan apa? Namanya musyaharah. Nanti di kajian kitabun nikah akan dibahas itu mengenai nasab. Ya, yang terikat dengan hal-hal yang terikat dengan nasab yang enggak boleh dinikahi karena rada, karena susuan, karena nasab, ya karena nasab. Ya. Karena hubungan kekerabatan masih mahram atau karena musyaharah diikat oleh pernikahan dengan istri. Ya, artinya mertua jadi mahram gitu. Nah, ai ta'allamu miqdar ma ta'rifuna bihi aqaribakum litasilubhum. Itu pelajarilah miqdar. Ya. Apa namanya? Nilai atau kandungan dari apa yang kalian ketahui dari nasab kerabat-kerabat kalian supaya kalian bisa menyambung silaturahmi dengan mereka. Ya, dakhilatur rahim, kata Umar. Seandainya seseorang mengetahui apa yang keutamaan ya pahala silaturahmi antara dia dengan saudaranya tadi, min dakhilatir rahim, maksudnya apa? Alaqatul qarabah. Seandainya dia mengetahui ada hubungan kekerabatan antara dia dengan orang yang terlibat friksi dengan dia, ya la auzahu, pasti dia akan kaffahu, menahannya, mana'ahu, mencegahnya, tidak akan terjadi lagi friksi. Ya. Bahkan di kehidupan nyata demikian. Orang ribut. Setelah ribut tahu nasabnya, "Oh, kamu." Ya. Dari itu anaknya Pak ini. Pak ini kan Pak Ade saya, itu saya. Wah, akhirnya enggak jadi ribut. Jangankan ngomongin kekerabatan, bahkan pas tahu satu kampung aja itu bisa jadi enggak ribut. Ya, sama Herlin kemarin dari pulau apa Herlin? Pulau Sukun. Dari apa namanya? Romere, apa nama kampungan itu? Nomere. Nah, Nomere, Herlin ribut. Wah, apa lu? Apa lu? Ya, apa lu? Eh, kamu dari mana? Nomere, di mana? Pulau Sukun. Mana Pulau Fathah? Pulau Kasrah. Wah, antum dari Pulau Sukun. Dari mana? Nomere. Wah, enggak jadi ribut. Enggak jadi ribut. Ya enggak? Begitu enggak, Pak Harudin? Ya. Ini Pak Harudin aja nih sama Herin. Ya. Kalau andai enggak kenal ini, bisa kenal sini, ribut. Ya. Gara-gara lihat-lihatan. Apa lu? Apa lu? Kayak orang jahiliyah kan gitu. Gara-gara lihat-lihat aja bisa ribut tuh. Apa lu lihat-lihat? Ya. Dari mana lu? Pulau Sukun. Loh, sama. Walau sekarang saya udah kasroh. Nggak jadi ribut. Itu karena satu kekerabat, apa? Satu kampung aja itu. Apalagi kalau ada hubungan kerabat. Nah, kata Umar, pelajari nasab kalian. Bisa jadi ada dua orang yang terlibat friksi. Karena dia nggak tahu, kerabat akhirnya ribut. Coba kalau dia tahu, oh ini kerabat dia. La uzahu. Itu akan mencegah dia dari keributan tadi. Tahu gak sini ya? Hai barakallahu fiik. Paris, wah ribut sama orang. Oh ternyata dari Babilonia sama, Babelan. Sesama dari Babilonia. Antum dari mana? Ente dari mana ente? Anak mana ente? Babilonia. Oh sama, Babilonia juga. Babelan. Babelan City. Oh iya, nggak jadi, nggak jadi. Ya, ya Ahmad ya. Ahmad ketemu orang lahat gitu maksudnya. Ya, ada preman. Mana kamu? Dari mana? Saya dari lahat, Bang. Dari lahat. Enggak jadi ribet. Itu baru sama-sama kampung tuh, gimana kalau diceritain? Saya dari lahat, Bang, anaknya ini. Itu pakcik saya. Wah, udah. Kalau pakcik itu di lahat pakcik ya? Enggak, lain. Ya anggaplah gitulah. Masa saya ngomong pakde saya, lebih enggak ada lagi di lahat pakde. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian la auzau dzalika an intihakihi. Ya. Tentu itu akan mencegahnya dari dia merusaknya. Merusak apa? Naqduhu ahdallah. Ya, merusak, melanggar janji Allah. Fikul hadis. Ya. Kandungan hadis ini al-has ala ma'rifati asma'il aqarib hatta yasulalahu bil ihsan ilaihim. Itu anjuran untuk mengenal nama-nama kerabat, supaya memudahkan bagi dia untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi kita hafal nama-nama kerabat kita. Pak D, Bu D, Pak Le, Mbah. Ya. Istri-istrinya Mbah, karena si Mbah poligami. Dia tahu itu. Ya. Termasuk kelemahan kita itu. Kita itu enggak tahu nasab kita kecuali sampai bapaknya kakek. Bahkan ada orang yang cuma tahu sampai kakek. Ya. Siapa nama bapaknya kakek? Udah. Kakeknya kakek siapa? Waduh, kholas sudah. Itu pun kita enggak tahu di mana mereka itu, kerabat-kerabat itu. Ini bapaknya kakek, ya, punya anak-anak, punya cucu-cucu, di mana itu enggak tahu. Kalau tahu kan bisa silaturahmi sama mereka. Berbuat baik, ketemu di jalan, ada apa-apa, enggak ribut. Ya. Jadi damai dunia ini. Baik. Inna ma'rifatil qarabati tamna'u 'anil qati'ati wal mu'amalati sayyi'ah. Yang kedua, mengenal kekerabatan, mengetahui kekerabatan itu akan mencegah dari terputusnya silaturahmi dan akan mencegah muamalah, interaksi yang buruk ya, dengan orang, karena kita akan tahu itu kerabat kita. Baik, berikutnya pembahasan akhir ini. Babun hal yaqulu. Ini masih belum ya? Masih di hadis berikutnya di bab ini. Terus lanjut Fikri. Haddatsana Ahmad bin Ya'quba qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amrin annahu sami'a abahu yuhaddisu an ibni Abbasin annahu qala ihfadu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la bu'da birrahimi idza qurbat wa in kanat ba'idatan wala qurba biha idza bu'idat wa in kanat qaribatan wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kanat wasalaha wa alaihi biqati'atin in kanat qata'aha. Fiqhul hadithi ma'rifatul ansabi mud'atun ila silatil arhami asani arrahimu hiya magnatisiyatin tuqarribu al-alaqata al-ba'idata wa kadzalikal insanul qaribu yakunu ba'idan idza lam takun bainahuma qarabatun asalisu ar-rahimu yantiku wa yashhadu lil wasili itu wa yashhadu apa tashhadu wa tashhadu wa tashhadu lil wasili wa lal qati'i yaumal qiyamati. Baik, kemudian ya, hadis 73, hadis terakhir kajian kita ini. Ya, Imam Al-Bukhari membawakan hadis atau menyampaikan telah menceritakan kepada kami sebuah hadis Ahmad bin Ya'qub, dia mengatakan Ishaq bin Sa'id bin Amr telah mengabarkan kepada kami annahu sami'a abah, bahwa beliau mendengar bapaknya yaitu Sa'id bin Amr yuhadis, menyampaikan sebuah hadis dari Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas, annahu qal, Ibn Abbas berkata, ihfadu ansabakum, hafallah, hafalkanlah nasab-nasab kalian, tasilu arhamakum, maka kalian akan menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat kalian. Fa innahu labu'dar rahim idza qurbat, karena tidaklah jauh silaturahmi ya apabila dia dekat. Wa in kanat ba'idatan, walaupun itu jauh. Wala qurba biha idza bu'idat, dan tidaklah dekat silaturahmi tadi kecuali jika jauh. Wa in kanat qaribatan, walaupun itu kerabat dekat. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamah, nanti setiap silaturahmi zatnya nanti itu ada amal-amal tuh yang akan datang pada hari kiamat. Nah, silaturahmi itu, bentuk silaturahmi ya, itu dia akan datang pada hari kiamat, amama sahibiha, di depan orang yang bersilaturahmi. Amal silaturahmi nanti tashhadulah bisilatin, akan bersaksi. Kalau tashhadulahu, bersaksi menguatkan si orang yang bersilaturahmi. Ya, jadi nanti kan ada itu amal-amal akan datang dalam bentuk fisik, kayak di kuburan, sholat dia, zakat dia, datang dalam bentuk pria tampan, kebaikan-kebaikan dia. Sementara perbuatan buruk dia datang dalam sosok yang musam, ya, yang usang, musam, keruh. Nah, nanti amalan datang dalam bentuk zat. Nah, kalau orang yang rajin silaturahmi, silaturahmi akan bersaksi kebaikan untuk orang yang bersilaturahmi tadi. Wa in kana wasalahat, in kana wasalahat, jika orang tersebut menyambung silaturahmi. Wa alaih, nah perhatikan, tashhadu alaih berarti bersaksi untuk memberatkan. Ya. Dan silaturahmi akan bersaksi untuk memberatkan orang yang memutus silaturahmi, biqati'atin, bagi atas diputusnya silaturahmi ini, in kana qata'aha, apabila orang tersebut memutus silaturahmi. Ya. Kandungan dalam hadis ini, kata Syekh Luqman di Rasul Barat ini, al-awwal ma'rifatul ansab mada'atun ila silatil arham. Mengetahui nasab ini adalah faktor pendorong untuk menjalin silaturahmi. Asani yang kedua, ar-rahim fi hiya magnetisiyah. Ya. Silaturahmi seakan-akan dia adalah magnet. Tuqarribul alaqatal ba'idah, yang dia akan mendekatkan hubungan yang jauh. Wa kadzalikal insan alqarib, demikian pula seseorang yang dekat, yakunu ba'idan, menjadi jauh. Idza lam takun bainahuma qurbatun, apabila tidak ada kekerabatan. Asalis arrahim tantiqu wa tashhadu lil wasili wa alal khati' yaumal qiyamah. Silaturahmi dia akan berbicara. Tashhad pakai lam, lil wasil berarti dia akan bersaksi membela orang yang menyambung silaturahmi kepada menyambungnya. Wa alal qati pakai ala, berarti dia akan bersaksi untuk semakin menjerumuskan orang yang memutus silaturahmi yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti pekan depan insyaallah hadis ke-74. Nanti teman-teman semua ikut kerja bakti ya.